Tapi demi Allah ya, Bipidin Pak Kapolres, saya di depan PSK itu tidak pernah memanggil mereka dengan bahasa PSK WTS. Nyuwun sewu, lonte enggak pernah. Kan enggak mungkin saya pengajian, mbak-mbak lonte rahimakumullah, itu enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Saya paling cuma bilang, mbak-mbak penghuni lokalisasi yang berbahagia. Bahasanya saya haluskan, ya karena saya orang NU. Kafir menjadi non-muslim. Maka kita enggak kaget. Ketika saya masuk dikawal sama germo ini, ada tamu datang, pengen jajan kroto. Begitu ketemu di dalam, ketemu saya dengan germo, saya mau tanya kepada Anda. Menurut jenengan, yang disungkemi, yang disalami, itu kiainya apa germonya? Sing uteke mesum mesti jawabnya germonya. Ternyata survei saya lain. Begitu di dalam ketemu saya sama germo, oleh laki-laki pembeli kroto ini, yang disungkemi itu bukan germonya, tapi kiainya. Ini membuktikan apa? Orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun tempatnya dilokalisasi. Lagi, saya baru pengajian dengan mbak-mbak. Ada tamu datang, lihat saya dari kejauhan. Menurut jenengan, kira-kira mereka sembunyi apa? Mendatangi saya, delek. Begitu saya ngaji sama mbak-mbak PSK, mereka delek. Orang kok malah bengok-bengok, Gus, aku arep ngelonte. Enggak. Sama sekali enggak. Maka nyuwun sewu. Saya sering mengatakan begini, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tuh kayaknya benci banget sama pendosa, sementara tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang kepada mereka, saya katakan, nak ingat, nopo bah, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertaubat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Saya datang kepada mereka, saya ajak solawatan, beb, saya bacakan Al-Berjanji, maafi muskilah, mereka seneng. Walaupun suara saya enggak bagus kayak Bipidin. Mereka saya ajak Al-Berjanji, seneng. Saya ajak solawatan, seneng. Ayo nduk, solawatan, nggih, wah, mulai. Antirillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wala ala. Yang baca PSK sak kecekeli. Ngetrillahumma qabrul karim biarping sadiyim min sholati wa taslim. Lah ya ora apa-apa to, PSK aja gelem sholawatan kok. Tapi ya itu, kalau qasidah yang gaul-gaul, kalau qasidahmu mereka enggak paham. Maka banyak lagu-lagu dangdut saya kemudian cover pakai sholawat, mundur alon-alon gitu. Korban janji versi sholawat, ditinggal rabi versi sholawat. Kebayang gak Bipidin nembang mundur alon-alon? Keren loh ya. Coba Mun Sidinya tahu lagu mundur alon-alon gak? Masa rai soleh, mergo sadar aku sopo. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Ingat, diganti. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo. Santri sing nakal rai sopo-opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo. Ahli maksiat sing kakean doso. Isora, tak selamat kila iso. Aku beto, aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atiku perih. Alah, cengeng cengeng. Wow. Karena saya menggunakan lisan mereka, Bib. Gak mungkin kemudian saya kasih lagu selawat yang macam-macam. Jomblo, mbak-mbak PSK itu ya pacaran deh, pengen rapi. Nangis, hatiku rasane loro, nyawang konco, adoh karo agomo, randuwe toto kromong, Qurane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sing kono bengok, ho ah ho. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepui, ayo rene kendang ngaji solawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana mamadok ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtad hu'am. Dan ternyata Beb, ini jadi jalan hidayah bagi siapa? Bagi Deddy Corbuzier. Gara-garanya apa? Gara-gara solawatan saya di sebuah klub malam di Bali, di hadapan mbak-mbak berpakaian seksi, viral. Sebenarnya waktu itu mbak-mbaknya tidak berpakaian seksi, hanya mereka salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi SMS, silite metu sedithik. Gara-gara ini viral, saya diundang ke acaranya Deddy Corbuzier. Apa acaranya? Kopi susu. Loh, kopi hitam susu putih, aku yang desa. Kalau ini kopi, bukan kopi susu. Kalau kopi saya minum, Beb. Apa? Kopi santan. Apa ini, Pak Kapolres? Oh, dari Blora. Aduh, iso kreminen silit kuwi kok. Beti aku. Saya biasanya minumnya kopi hitam. Kalau saya itu, kalau Bipidin pernah tanya sama saya itu gak pernah minum minuman kemasan sama sekali. Maka walaupun aktivitas saya badan, saya gak pernah minum vitamin, saya fit. Karena seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat, soft drink, soft tech, saya gak pernah minum. Gak mau saya. Gak mau kayak. Kalau kopi itu untuk jantung, ingat kopi tanpa gula. Tapi kopi tok, bukan kopi susu. Karena kopi susu itu menjengkelkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Lah kopi santan memendasku ya aku. Saya itu seringnya ngopi, Beb. Sampai ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya enggak ada kapalnya. Kopi tugu luwak, dibuka kopinya enggak ada luwaknya. Yang jujur iklan itu cuma satu, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ada belalainya. Iya. Pak Kapolres, sebelum saya ngomong kebangsaan ya, karena ini anak-anak muda semua, saya harus menggunakan bahasa mereka. Setuju? Cah nom-nom ya, cewek-ceweknya gimcil. Aku tadi lagu, kelingan mantan. Nah. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Loh, ngelakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eloku mili deres neng pipi. Ho ah. Solawat ke. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Akhirnya saya diundang di acara hitam putih. Begitu saya datang, Daddy lihat saya. Bayangan saya Daddy Corbuzier itu orang yang sombong, lenyap. Gara-gara saya telah opening acara hitam putih, dia datangin saya. Gua suka gaya lu bro katanya. Saya dibeluk, kemudian setelah itu kita mulai collab YouTube-an bareng. Dan ini ternyata jalan hidayah. Kenapa kemudian dia tertarik masuk Islam? Salah satunya apa? Saya baru tahu bro, ternyata Islam itu menyenangkan. Maksudnya apa? Bagaimana tidak menyenangkan orang kayak lu itu? Kenapa bro? Ngaji di lapangan diterima. Sama pejabat diterima. Sama komunitas tertentu diterima. Di dunia malam diterima. Di lokalisasi diterima. Sama begengge diterima. Semuanya kok diterima. Maka seminggu sebelum masuk Islam ketika dia telepon saya, bro, aku mau masuk Islam. Apa jawaban saya? Jangan. Loh, kok ditolak? Iya. Karena orang Islam itu berat, Ferguson. Saya gak mau dia masuk Islam main-main. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Islamnya Gus itu kan menyenangkan, membela kaum marginal. Tidak pernah mengkafirkan orang. Tidak pernah mengecap orang, menilai orang, menghakimi orang gara-gara dosanya. Karena saya sering mengatakan kepada dia, lebih baik orang bermaksiat tapi khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Cangkemmu, cangkemmu. Ono wong ngaji ngene yang haus, yang haus, yang haus, yang haus. Acur, acur. Pede banget cah iki. Kene bengok-bengok ngaji kono yang haus, yang haus, yang haus, yang haus. Kayak mesti masih Hasan kayak kita iki. Umpama cedak tak grantol cangkeme yo kene. Tak dongake le muga-muga laris. Iki ora bengok-bengok cangkeme kan aku kaget. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, begitu dia kemudian pengen benar-benar masuk Islam, apa yang harus saya lakukan bro? Saya waktu itu bilang, Mas Daddy, Islammu besok itu, ini BPUDin, sebelum Mas Daddy datang ke pondok, seminggu sebelumnya saya wadul abah di Pekalongan, bah, mohon doanya. Apa Gus? Itu Daddy Corbuzier, mantan pesulap yang sekarang host hitam putih. Yang mana tuh orangnya? Saya tunjukkan fotonya Mas Daddy ke Abah Lutfi. Ini bah. Kenapa? Insya Allah masuk Islam. Beliau bilang, yaudah Abah ikut mendoakan. Begitu dapat doa dari Abah Lutfi, saya tambah mantep. Akhirnya benar seminggu kemudian Daddy telepon saya pengen masuk Islam. Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu besok itu seperti apa? Itu tergantung pintu masuknya. Maksudnya apa Gus? Kalau pintu masukmu ke dalam Islam marah, orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu kemayu. Loh, emang ada? Oh no, idolane ibu-ibu kudus. Jam 5:30 nyetel TV. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mirip cangkemmu, ngawur mirip. Kebayang enggak Beb Idin diajak ngaji di sana? Acara selanjutnya bareng Beb Idin. Beb Idin tentang selalu ala Nabi Muhammad. Aku moh kenal karo Beb Idin aku. Wallah moh aku. Beb Idin dipanggil masuk tausiah atau selawatan bersama Beb Idin. Assalamualaikum.

Deddy Corbuzier diajak ngaji bersama ustad-ustad nyunah. Saya bingung definisi ustad nyunah itu apa. Saya tanya maksudnya apa. Tolong Mas Deddy dibawa kepada ustad-ustad yang sering mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Orang-orang NU kan tidak pernah teriak-teriak seperti itu. Saya bilang, mereka yang teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran lumrah, karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Beda lah kiai NU. Orang tahu teriak-teriak meninggalkan Al-Quran. Tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Quran. Tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran. Tidak pernah meninggalkan Hadis. Beda kelas bro. Aku ngaji di Surabaya. Nasionalisme. Hubbul waton minal iman. Ada orang datang. Jenggotnya tiga, penampilannya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau BPD kan banyak jenggotnya begini, orang Arab kan, gini. Lak kumis cukuran le. Alhom satu minal fitroh itu salah satunya motong kumis. Satu khitan, dua motong kuku, tiga ngerok kumis, papat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu kalau suaminya pulang macul, tidur begini, cabut kelek. Sunnah Rasul. Gua jul sikilmu paling. Yang kelima itu adalah mencukur bulu kemaluan. Wih sunah. Tapi ingat, dicukur dhewe. Aja mau gowo ning salon. Malah mau gowo ning salon. Engko kaporese malah mara ning salon. Badhe napa Pak Kapolres? Cukur. Cukur napa? Malah kerimbat barang. Rebonding mbahmu rebonding. Jenggotnya cuma tiga, dia datang begini, beb. Ini lucu banget ini. Saya baru pengajian di depan orang-orang, saya masuk ruang transit. Hei Ustad, kan juarang tuh orang NU manggil saya Ustad tuh jarang banget lah. Saya mau tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Aku langsung ngelus dodo nih, dodo nih bojoku. Ya Allah, kok goblok mencah ini? Kuila santri-santri ibtidaiyah NU mesti guyu. Kok ditanya hubul waton minal iman hadis riwayat siapa? Padahal itu bukan hadis. Karena yang tanya ini orang goblok, saya jawab. Hubul waton minal iman hadis riwayat Muslim. Kemudian dia tanya, kok bisa Muslim? Saya jawab, ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non-Muslim? Ora-ono aku ngono. Saya kira ngakali wong ngono kuwi rasa nganggo ilmu sing dhuwur-dhuwur le. Makanya kemarin ketika saya ngaji di PBNU dipanggil sama Pak Said Agil, Pak Kiai, saya ngadepi wong-wong ngoten niku mboten usah jenengan. Kula mawon. Ora usah nganggo ilmu sing dhuwur-dhuwur. Lak ngapusi iki dosa ngakali ora dosa aku ngono. Lagi via Valen curhat sama saya. Ada yang salah? Masa saya curhat aku budandem lah apa? Bah, apa nduk? Saya kemarin itu dangdutan di lapangan di hadapan puluhan ribu penonton. Terus saya menyanyikan lagu Din Asalam di demo sama orang-orang sumbu pendek. Kenapa nduk? Via Valen gak pantas solawatan di panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen sama saya sederhana, apa benar sih Bah Din Asalam itu solawat? Saya jawab bukan do, itu kosidah Arab tapi bukan solawat. Lah gobloke wong saiki, saben-saben kosidah kuwi mesti dianggap solawat. Din itu agama, salam itu perdamaian. Jadi anda nyanyikan dimanapun boleh, di panggung dangdutan mafi muskilah. Kowe karo ngising we oleh kok aku ngono. Mamane ibu-ibu itu kan ning toilet karo nyanyi Din Asalam ora apa-apa bukan selawat kok. Begitu lungguh karo mbayangke Bib Idin. Gila hadil Allah. Matak fi masa. Hah. Ira apa-apa bukan selawat kok. Tapi memang ada ya Ndok ya. Bukan solawat tapi gak pantas kalau dibaca di dalam toilet umpamanya. Contohnya lagu Man Ana. Itu kan penghormatan kita kepada para kiai, kepada para guru. Aja maca ning WC ngising karo man ana. Man ana, man ana, man ana laula cerot lah. Ora oleh. Ngajur, ngajur itu. Itu enggak boleh itu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kemudian membuat saya sedih itu apa? Kalau kemudian orang-orang kayak Mbah Mun sudah dipanggil oleh Allah, pakune negara ki dicabut. Inilah tanda-tanda mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Maka dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti dia munafik. Bahkan dikatakan idza matal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Coba ketika meninggalnya seorang alim, dunia, langit dan bumi itu bersedih sab'ina yauman, 70 hari. Makanya kalau tadi Anda lihat di Mekah, bagaimana kemudian Mekah yang biasanya panas, hari ini matahari terik tapi tidak terasa panas. Ada matahari tapi turun air hujan rintik-rintik di atas Ka'bah. Penduduk langit nangis. Heran saya hari ini setelah pemakaman Mbah Mun, itu banyak berita dipolitisir tentang Mbah Mun. Inilah kebangetan. Penduduk langit nangis, kita banyak yang mempolitisir atas meninggalnya beliau. Saya yang dekat di atas namakan politik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita berharap ya, mudah-mudahan kayak Gus Mus, Kiai Sa'roni, Abah Lutfi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh paku-paku seperti ini. Yang kita butuhkan sekarang itu kiai dengan label ayam kampung, bukan ayam broiler. Anyar. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Ayam kampungnya deloken le, uripe rekoso. Sikile kotor, uripe ra kepenak. Golek mangan dhewe sobo alas, sobo kebon. Cari makan sendiri, sikile kotor. Turu yo golek nggon dhewe. Ngendok kadang-kadang sak-sake. Bayangno karo ayam broiler kuwi penak. Kandang dicatah, mangan dicatah, ngombe dicatah, sikile resik. Tapi tak takon, daya tahan ayam kampung sama ayam broiler itu lebih kuat mana? Ayam kampung. Waktu hujan lebat, ayam kampung itu justru cari makan untuk anak-anaknya. Kalau ayam broiler kerungu bledek, ber, kaget. Broiler kok stres mati. Kowe ya lucu, kaget sing mau cekeli cangkemmu. Kaget ki ning dodo, Jin. Kenapa yang kamu pegang mulutnya? Apakah mulut ada jantungnya? Kaget aku. Yang kagetan ki biasanya lara janda, jomblo biasanya. Jomblo kita iki. Jomblo tak dongake. Jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Ternyata jomblone akeh banget iku. Santai bro, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Santai, jomblo rapopo. Kamu bilang sama teman-temanmu, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku bisa menjaga sahwatku. Sorry. Pengalaman matamu, pengalaman. Pak gerantel loh. Kalau saya dulu punya prinsip ketika jomblo, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi memang karena gak ada yang mau. Ingat jomblo-jomblo, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang datangnya untuk menetap, tidak hanya karena nafsu sesaat. Iya. Langsung gawe status. Kalau saya banyak ditanya, Gus apa nikah, mau nikah lagi? Saya bilang,

karena manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa Aryo Penangsang itu tidak bisa jadi orang top? Karena dia tidak manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Abdul Hamid terlahir di kota Tegarjo, kota Yogyakarta. Ini dadi wong ampuh le mergo manut karo kiai. Mila Pak Kapolres ki iso manut karo kiai, tak dongake muga-muga ndang dadi jenderal. Ora mung bintang 4, bintang 9. Nahdlatul Ulama. Lah bocah iki bintang 7, puyer obat sakit kepala. Abdul Hamid ngaji ke Ponorogo, ke mbah saya. Saya itu baru yakin ini mbah saya itu gara-gara saya dilihat sejarahnya sama abah. Siapa namanya? Abdul Hamid ngaji di Ponorogo, di Tegal Sari, kepada seorang kiai namanya Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom bin Abdullah Mursad Tukum bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijoyo Limo. Saya kebetulan urutan ke-9 dari Mbah Hasan Besari. Ini punya murid namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagelen, ngaji kitab Jalalain sama Mbah Ahmad Baidowi. Dari Bagelen pindah ke Salaman, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Karena cinta dengan ulama, Abdul Hamid jadi orang besar. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Haru Cokro Senopati Enggalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Dadi wong ampuh mergo manut karo kiai. Sekarang orang kemudian tidak penting dengan kiai. Lombok diwaca kitab taklim kuwi lho. Fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Ada satu kata yang sehari ini terus saya pakai, apa? Al ilmu bila saikhin fas saikhuhus saiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Saiki ngajine mung karo radio, Beb. Sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Sangertiku sing ana swara tanpa wujud jenenge entot. Son sembore semiki mas yota udan jero ati hono suarane ra ono wujute ento jenenge. Lagu rune entut, entut kan sifatnya dadake fitnah. Sing ngentut sapa sing mambu. Wong ora duwe guru gaweane salah-salahan bita-bitaan kafir-kafiran omong gurune entut. Kalau gurune entut mondoke nang ndi? Ora mungkin ning Asnawiyah, ora mungkin teng ngene Mbak Kiai Sakroni, ora mungkin ngene Mbak Kiai Arwani. Lagu rune entut mondoke nang ndi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ayo kowe njaluk lagu apa? Aku lagu apa iso kok. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Iso aku tek kuwi iki aja nggo dolanan mergo tekku sagede kentongan sing tak jaluk ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan ngono. Kowe malah jiwit-jiwitan karo mbak-mbak iki ngopo e? Malah jiwit-jiwitan so kepengen matamu kepengen. Bukan masalah itu, aku tahu kalian beda pemikiran. Masnya mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Maka efek yang terjadi apa? Nyuwun sewu. Dalam konsep bernegara pun akhirnya rusak. Gara-gara apa? Gak punya guru. Yus ngawur, sangawur ngawur ya akhirnya. Makanya kalau di NU itu kan kiai komplit ya Beb ya. Dan sanad serta nasab keilmuannya itu jelas. Kasih contoh, saya ditanya sama wartawan, Gus, selain Habib Lutfi dan Mbah Mun, Gus Miftah itu mendapatkan ilmu dunia malam sebenarnya dari mana? Kalau Habib Lutfi, Mbah Mun itu kan mendukung. Ya, betul. Ini saya besok tanggal 8, siangnya saya pengajian di kafe itu, malamnya saya diundang Tokso Rosi di Kompas TV mengenang Mbah Mun, jam 8 malam. Saya ditanya, ilmu dunia malam Gus Miftah itu dari mana? Saya itu punya guru namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Makamnya di Tambak, Kediri. Ini waliullah. Besok 14 Agustus hallnya beliau. Tapi saya enggak bisa datang. Karena tanggal 9 sampai tanggal 14 saya ada pengajian di Aljazair, Afrika. Takjak gue besok ya. Mulih kosong gue itu loh. Dasarnya gue kosong loh. Aku ngerti jenengmu sapa? Irma. Irenge Masya Allah. Gusmi punya guru. Gurunya Gusmi salah satunya siapa? Gurunya beliau banyak. Tapi salah satu guru beliau di Magelang. Tepatnya di Watu Congol. Namanya siapa? Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru. Salah satu gurunya yang istimewa Mbah Dalhar namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Satu malam tabarukannya Gusmi itu kan ngeresiki sandale Mbah Dalhar. Satu malam sandalnya dua pasang Pak Kapolres. Diresiki kabeh. Gusmi mikir iki sandale sapa kok sandale padha karo guruku. Dinteni sampai malam enggak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar, dikejar. Kelihatan punggungnya tok. Gusmi akhirnya ketemu sama Mbah Dalhar tanya, "Mbah, wau dalu tamune sinten kok sandale padha kali panjenengan?" "Walah, Le. Tamuku mambengi kan Nabi Khidir alaihi salam. Gurune wong NU kile, ilmune nyambung sampai para nabi." Dadi arep gagah-gagahan, Bib. Miftah oleh ilmu dunia malam saka Gusmi. Gusmi duwe guru Mbah Dalhar. Mbah Dalhar duwe guru Nabi Khidir. Lak diwalek, Nabi Khidir, Mbah Dalhar, Gusmi, cangkemmu nur nur. Wani aku kok. Wong ilmuku jelas kok. Aku duwe nasab kok. Maka saya berani. Ya kalau kemudian saya tidak punya nasab ilmu, apa ya mungkin aku ngadepi mbak-mbak kaya ngono sing bentuke susu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Modele macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Bentuke SDSB semak depan semak belakang. Beda lah ibu-ibu kuwi STNK setengah tua ning kewer-kewer. Lah iki STMM iki. Setengah tua meh modar. Moga-moga simbah panjang umur nggih. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe. Amin. Mbah-mbah. Mbah iki nyuwenengke le ngaji ning arep dhewe tungkae slonjorke ya. Aku ora apa-apa kok mung batin apa ora ngrumangsani tungkae mlethek-mlethek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sementara orang hari ini mengatakan tidak penting guru-guruan. Wong Nabi Musa saja pernah berguru kepada Nabi Khidir. Maka kalau orang itu gurunya komplit, mesti dadi apik nih. Contoh. Orang hari ini menurut saya kiai muda yang paling alim iki sapa? Gus Bahak gitu. Kuwi channel-e Gus Bahak, Instagram-e Gus Bahak, ngaji bersama Gus Bahak. Kuwi deloken. Kuwi wong alim. Mergo gurune jelas, langsung diasuh oleh Mbah Mun. Maka beliau alim, alim Quran, alim kitab, alim fikih, alim tasawuf. Maka saya selalu bilang begini, untuk antisipasi ini Pak Kapolres, gerakan-gerakan radikal hari ini, orang-orang yang mengatasnamakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Salah satunya apa? Meluwa guru sing jelas sanad ilmune. Kalau kemudian kamu punya Instagram, yang di-follow ya kiai-kiai NU le Gus Muafiq, Pak Kiai Said, Gus Baha. Lah aku followernya wis akeh. Lah awakmu ki yo ngalah sing di-follow Vanessa Angel. Beb Idin di-follow, tiap hari mendengarkan sholawat. Karena kita kalah di wilayah itu. Makanya apa? Dakwah kita hari ini kalah itu di media sosial. Sementara mereka cuma sedikit tapi gaya. Pancasila gagal diganti dengan khilafah. Coba kita lihat, kalau ulama-ulama kita dulu itu nyuwun sewu, yang merestui Pancasila sebagai ideologi negara siapa tau? Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sekarang punya Abah Lutfi yang sangat nasionalis. Saya ditanya sama Al Kacong, aliran Katok Congklang. Emangnya ada ajaran nasionalisme dalam Islam? Ada. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah wa asyad, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah, bahkan lebih dahsyat daripada itu, kata Rasulullah. Kenapa kemudian kita hari ini mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya? Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state. Kenapa? Karena Indonesia majemuk. Ini orang-orang yang baru datang gak tahu sejarah ngomong Pancasila tidak cocok. Ganti dengan khilafah, engkondise. Coba dilihat kemajemukan Indonesia. Orang sah ngomong agama dhisik lho. Sak pulau Jawa kuwi lho deloken. Sukunya berapa? Dari ujung Jawa Timur Banyuwangi ono suku. Bahasane apa? Osing. Jawa Timur iki ngono. Aku mau nunjuk ngendi? Ya men tangan-tanganku dhewe ngopo ae kowe? Ora urune cerewet lele. Salah titike diseneni. Ujung Jawa Timur, Osing. Ngulon meneh ketemu Jawa ala Surabaya. Sing ngomong diancuk. Kowe aja ngomong, kuwi lak bahasa kuwi nggih ngelokke wong kuwi salah. Tapi kalau untuk sekedar ngomong itu enggak salah. Dancuk itu dari bahasa Dankok. Dankok itu nama pahlawan di Belanda. Karena beliau pahlawan dijadikan nama tank. Lah, tank yang dinamakan Danko ini dulu di Surabaya, tanknya enggak besar, kecil, yang bisa masuk gang-gang di jalan-jalan Surabaya. Maka begitu tank ini datang, orang Surabaya bengok, dancuk, dancuk, dancuk. Karena mereka ngomong dankok itu enggak bisa, maka ngomong dancuk. Ngulon meneh ketemu Jogja Solo, bahasane halus kaya aku. Jarene Beb Idin, sing kene cangkeme halus, sing kasar kaya ngopo iki. Ngulon meneh ketemu Banyumasan, Tegal, Bumen, Purwokerto, Cilacap. Ngomongnya blekuduk, blekuduk, blekuduk. Blekuduk, blekuduk, blekuduk. Saya pertama kali ngaji di almarhum Ki Endos, ini tongkatnya di almarhum Ki Endos, Beb. Itu tahun 2007, ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah. Pagi ayo kie, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori ke primen ya itu. Cilacap. Ah, Pak Kapolres ngapak juga ini. Ada panitia pengajian datang ke pondok saya sambutan. Arane manjing dalam Gus Miftah kie. Anak gapura, arange gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka iki apa? Ternyata gapura selamat datang. Yo ngalah. Nang Yogyakarta ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Iya, apa meneh kuwi? Ternyata monumen Jogja kembali. Kalau dulu zaman wartel, nomor telepon di telepon enggak bisa, sibuk. Jawabannya apa, Le? Bahasa Inggris. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau di Tegal, di Cilacap enggak. Nomor telepon yang sira 7 langka. Telepon mending ya. Ngono kuwi kok. Kalau di Cilacap bukan ngobori cocot, ngomprongi congor. Iya. Udut. Mesti cang, maka sana banyaknya NU. Karena saya sering ngomong kok, yang sering rokok itu orang NU. Makanya kenapa rokok-rokok di Kudus, karena Kudus mayoritas NU. Kenapa orang NU ngerokok? Karena punya dalil. Ni'matul udud ba'da dahar. Itu dalilnya. Kalau orang Muhammadiyah mengharamkan rokok, karena orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah. Dan orang Muhammadiyah memahami peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Ngapak ngulon meneh Sunda. Kaditu ka dunia teh meduduk dinyanya. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Keren kan? Orang ngapak datang ke rumahnya orang Sunda, begitu masuk ngidak telek. Wong ngapake takon, "Teh ini siapa, Ge?" Orang Sunda jawab, "Iya mah taina urang." Orang ngapak enggak percaya, Beb. "Inyong ra percaya. Teh ini urang kok gedene sekiek," katanya. Indah. Ke barat lagi ketemu Jakarta. Ini keren. Kalau kamu ketemu cewek, lulu gua-gua, bapak lu mertua gua. Wah. Ke barat lagi ketemu Banten. Ke barat lagi ketemu Lampung. Nyak go mengan kudai. Lampung. Ke barat lagi ketemu wong kito galo, Jambi, Bengkulu, bahasanya semuanya berbeda. Satu, belum lagi berbicara agama. Kalau konsep khilafah ini dipaksakan di Indonesia, ngeri le. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma Gandul, gak ada. Kalau saya ditanya, Gus, Dharma Gandul itu apa? Saya gak tahu. Tapi kalau Gandulin Mbak Dharma, saya tahu. Kita beda dengan Eropa. Bedanya apa? Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Turki, banyak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsa Jawa, Bugis, Sunda, Batak berdiri di atas satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya masalahnya kompleks. Kalau kemudian sistem ini dipaksakan, apa kalian gak berpikir Bali soal lepas? Karena Bali mayoritas beragama Hindu. Papua bisa lepas karena mereka mayoritas beragama Nasrani. Lah, bagaimana mereka menghancurkan Indonesia? Gampang, menghancurkan NU. Bagaimana menghancurkan NU? Gampang. Kiai karo kiai didu, Habib karo Habib didu, kata Abah Lutfi. Gus karo Gus didu, saling suudon. Maka saya paling benci lagunya anak-anak itu apa? Balonku ada lima. Kuwi ramutu lagune. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaanku, ngopo kok sing bledos balon ijo? Ijo kuwi warnane NO. Milo kadang-kadang wong NO ki kon akur susah soale balone bledos. Lagi ya ini beda-beda lumrah, tapi jangan diadu. Saya gak suka ya, aku seneng karo Beb Idin, gak seneng karo Beb Kai. Jangan, itu masalah itu. Aku seneng karo Gus Sikira, seneng karo Gus Kai. Jangan, aku seneng sama Kiai ini, gak suka dengan Kiai itu. Jangan, jangan pernah membanding-bandingkan Kiai. Semuanya itu punya mazhab sendiri-sendiri le. Kalau Kiai itu, nuwun sewu, kenapa berbeda-beda? Karena Kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Miskatul Masabih, menurut Syekh Albani hadis ini sahih, 124.000 nabi. Milo Kiai beda-beda le. Ono Kiai Habib oleh warisane Nabi Dawud, suarane apik. Beb Idin. Ono Kiai Habib oleh warisane Nabi Sulaiman, sugih Yusuf Mansur. Ono sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar kelasé Mbah Mun Gusmus, dinyek ora nesu. Ono Kiai sing oleh warisane Nabi Isa, kere tukang darbuka Hasan umpama. Oleh warisane Nabi Musa, gagah Habib Rizik, cangkeme atos, umpamane. Oleh warisan Nabi Khidir, cerdas. Gus Baha, Cak Nun, cerdas. Ya kan? Oleh warisan Nabi Yusuf, ganteng. Gus Miftah, umpamane. Sorry Beb, sorry Beb. Ini beda-beda. Pertanyaannya, kenapa yang diincer itu NO? Karena yang paling kekeh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Kaget aku. Ayo, supaya semangat nyanyi lagu Niwong NU yuk. Saben malam Jumat. Ayo. Ayo. Aku main kelingan, gelem dungake arwah-arwah nyanyi selawate cara NU. Ayo. Saben malam Jumat ahli kubur, kok aku nyanyi korban janji mau guyu. Cah nom-nom iki. Kowe lunga pasaku, sayang-sayange, diganti selawate. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu. Mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho, ah. tanpa sebab kowe lunga ninggal salat. Kamangka salat tanda syukur nikmat, elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absori wa diaiha. Selawati NU yuk, yuk flashnya dihidupkan yuk, nggih Pak Kapolres. Ayo. Flashnya diuripke yuk. Ayo. Men awake dhewe seneng dadi wong NU, bangga dadi wong NU. Jamiah Nahdlatul Ulama. Ayo. Lampune pateni wae, Bro. Apa tukang lampune tak pateni kene? Izin Pak Kapolres ya. Urang. Belum Bro, sabar. Ayo diangkat lampunya, dimatikan yuk. Flashnya dinaikkan. Untuk Kudus tercinta, mudah-mudahan di HUT Bhayangkara yang ke-70. Berapa? 73. Mabes Polri dan Polisi Indonesia semuanya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesana dulu, mana sana? Ke timur dulu. Timur dulu yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa salim da iman halamada Allah Allah salli iman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi bimang kodawahada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling iman alamada Allah Allah saling wasalim dan iman alamada wal bimang wal ali wal kebaco temanan ger hana turunku Allah kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana saling iman Allah Allah saling wasalim dan iman alamada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Sekali lagi untuk kota Kudus tercinta sing banter saleh iman Allah Allah saleh wasalim dan iman wal ali wal ashab bimang qad wahada wal ali wal sahang bimang qad wahada drone baru teko besar meneh saling wasalim dang iman ala mada Allah Allah saling wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man satu lagu lagi li sluku-sluku batok ben kelingan para wali sluku-sluku batok batok ila ilo sirabo menyang solo Hadroe meneng sing bader Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi salatan daimatan bida Sallu ala Nabi Muhammad. Pun jam setengah kali. Setengah wolu. Kalau soalnya sesuai isu, lalu ke Jakarta seminar kebangsaan, apa namanya, meneguhkan ideologi Pancasila dan menolak sistem khilafah dari Indonesia. Setuju? Maka nyuwun sewu. Yuk, kita cintai negara ini dengan cara masing-masing. Saya itu sedih Pak Kapolres. Sekarang itu ya Allah, anak-anak sudah tidak tahu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sudah enggak ada PSBB, sudah enggak ada PMP. Yang dipajang di rumah sudah bukan lagi gambar-gambar para pahlawan, tapi artis-artis Bollywood. Tumpai wae rogoh nganune. Kowe apa yang ngerti to, Le? Aku ngerti bahasa India, Le. Aku mbiyen tukang becak kok. Begitu becak tabrak mobil dier, becakku rusak, aku ora nesu kok nyanyi lagu India. Matane, matane, matane ngono kae. Maka sekali lagi ikutlah dengan guru yang benar. Orang-orang yang mengatakan langsung kepada Kanjeng Nabi seharusnya ndelok kasuse Abu Bakar. Harus bertanya kepada Siti Aisyah amalan apa yang belum pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Ternyata jawaban Aisyah masih banyak amalan-amalan Rasulullah yang belum dilakukan oleh Abu Bakar. Padahal sahabat Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Apalagi kita. Maka hari ini saya pesan sebagai penutup, karena sudah setengah tiga sore, saya minta jangan pernah tinggalkan gurumu. Kemono santri kudus, le, ora ono istilah mantan guru. Pengko ketemu Beb Idin ning dalan. Kae sapa? Mantan guruku. Tak kekrek cangkemmu delok wae kowe. Bagaimana kemudian Daddy Corbuzier tanya sama saya begini, Gus, saya harus gimana? Bro, kamu cari guru yang benar. Kamu mumpung baru masuk Islam, cari kiai-kiai. Maka saya kenalkan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Saya bawa ke PBNU. Utang saya masih satu, ke Abah Lutfi. Karena saya janji tiga kiai yang harus didatangi sama Daddy Corbuzier. Sebenarnya empat, satunya Mbah Mun. Pak Said, Kiai Ma'ruf, Abah Lutfi. Yang lucu, Beb. Pas datang tempatnya Kiai Ma'ruf Amin. Baru 4 jam masuk Islam ditelepon sama Pas Pampres. Gus, Mas Dedi mau diajak sholat maghrib berjamaah sama Kiai Ma'ruf. Apakah beliau berkenan? Saya bilang sama Dedi, bro diajak sholat. Ndak, saya langsung kemeringet. Kan gua baru masuk Islam. Dia itu paling marah kalau dapat tawaran iklan. Sampo. Mas yang disampo apa nih? Akhirnya saya beb. Praktek sholat di depan dia cuma 3 menit tok Pak Kapolres. Allahu Akbar. Pokoknya nanti gerakan Pak Kiai apun kamu ngikut kan kamu makmum. Oke. Okay. Begitu mau sholat saya ingat dengan ceritanya almarhum Gus Dur mengislamkan orang Cina. Cinanya mau sholat disuruh jadi makmum. Gus Dur bilang apapun gerakan imam kamu ikuti. Oke. Okay. Akhirnya Cina di belakang imam. Begitu sholat rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud. Yang jadi masalah adalah begitu sujud kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal kepalanya Cina. Cina ini mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan gitu. Akhirnya mancal dasim burine. Iya. Sing dipancal nesu, awas kowe itu. Begitu rokaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina tadi mikir katanya orang Cina itu tidak sunat dirogoh sarungi. Lah Cina ini lak mikir, oh wong sholat kuwi rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imame. Iya. Saya waktu itu mikir. Dan ternyata subhanallah Pak Kiai Ma'ruf itu walaupun sudah sepuh kesehatannya luar biasa. Beliau sholatnya masih sempurna. Maka begitu habis sholat makan malam saya tanya, Bah ada isu, isu apa Gus? Tanya kalau besok Abah meninggal jadi wapres mau diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya. Kalau yang meninggal Jokowi kan saya presiden. Yes aku ngono. Cerdias ya aku ngono. Seweneng aku. Kenapa Mas Dedi saya ajak ke kiai-kiai itu? Supaya jalannya ini benar. Maka pengen saya kenalkan ke kiai-kiai NU di Indonesia. Walaupun waktunya terbatas. Karena Mas Dedi Corbuzier itu kalau meninggalkan syuting hitam putih sekali episode didenda 1 miliar. Maka saya mohon doanya. Keislaman beliau mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan beliau bisa segera saya sowankan ke kiai-kiai. Kebayang gak Mas Dedi Corbuzier pakai baju banser? Giyagah bibit. Ngono cangkeme wong wedok lah ketemu aku Gus, tolong tanyain ke Mas Dedi apa sudah sunat apa belum? Gek karepmu ki apa to yuyu? Kok kamu penasaran banget? Kebayang gak orangnya 2 meter, badannya keker, tak buka moro-moro tungul ngono lah ya ciloko aku. Akhirnya Jumatan perdana saya ke dia, saya tanya pas YouTube-an, "Bro, ada pertanyaan kamu sudah sunat apa belum?" Kalau saya jawab sudah nanti Gus gak percaya. Silakan dilihat sendiri. Moh aku ngono. Yo lak gede, lak cilik, kan isen aku. Akhirnya saya bilang tak guyone Pak Kapolres, sudah. Kalau saya itu percaya, yang belum percaya itu orang kudus itu loh. Bagaimana saya membuat mereka percaya? Gampang, tak fotone engko tak posting. Iya. Maka mudah-mudahan dengan acara malam hari ini kecintaan kita terhadap NKRI semakin menggelora. Amin Allahumma, amin. Dan saya meyakini yang paling cocok dengan Indonesia itu adalah PBNU, kata Mbah Mun. P-nya apa? Pancasila. B-nya apa? Bhinneka Tunggal Ika. N-nya apa? NKRI. U-nya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.